Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Ajurri Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, babu al-qawl bi anna al-imana tasdiqun bil-qalbi wa iqrarun bil-lisani wa amalun bil-jawarihi. La yakunu mu'minan illa bi an tajtami'a fihi hadhihi al-khisal ats-tsalatsu. Bab pendapat yang mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati, pengikraran dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Seorang itu tidaklah dikatakan mukmin melainkan harus terkumpul padanya tiga perangai ini. Nah, tasdiqul qalb, iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih wal arkan. Baru dikatakan sebagai mukmin. Barakallahu fikum. Naam. Dan itu adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Qala Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi 'alayhi ulama'ul muslimina anna al-imana wajibun 'ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Berkata Muhammad ibn Husain, Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kalian, bahwa yang menjadi kesepakatan ulama kaum muslimin, iman itu wajib bagi seluruh makhluk. Dan dia adalah pembenaran hati, pengikraran lisan, dan pengamalan anggota badan. Thumma i'lamu annahu la tujzi'u al-ma'rifatu bil-qalbi wa tasdiqi. Kemudian ketahuilah bahwa tidak cukup semata-mata memiliki ma'rifah, pengetahuan, atau tasdiq, semata-mata pembenaran saja. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini yang diklaim oleh Jahmiyah dan yang sependapat dengannya. bahwa mereka mencukupkan iman itu dengan tasdik atau ma'rifah saja. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan standar yang seperti ini, semua bisa dikatakan sebagai mukmin. Barakallahu fikum. Ya, iblis mukmin, Fir'aun mukmin. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki tasdik dan ma'rifah. Ya. Nah. Iblis mengatakan wa bi'izzatika. Berarti iblis punya ma'rifah tentang Rabb-nya. Dia tahu Allah sebagai Rabb-nya. Nah. Barakallahu fikum. Fir'aun juga demikian. Tayyib. Wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa. Secara lahir Fir'aun menampakkan seolah-olah menentang, membangkang. Padahal hatinya meyakini akan kebenaran dakwah Nabi Musa. Nah, sehingga kalau dengan standarnya Jahmiyah, iblis sama Fir'aun ini mukmin, kamilul iman. Nah, sekedar kita tahu konsekuensi seperti itu, jelas bagi kita. Ya, batilnya pendapat ini. Nah, orang yang waras tidak akan riba, tidak akan bisa terima kalau dikatakan iblis itu makhluk yang paling sempurna imannya. Fir'aun itu makhluk yang paling sempurna imannya. Nah, tapi barakallahu fikum, para ulama mengilzam si Jahm ini dengan pendapatnya. Apa itu? Itu akan menjadi bumerang bagi dia, pendapat ini. Nah, atau kalau pakai barakallahu fikum istilahnya orang Indonesia, apa? Senjata makan apa? Bakwan. Makan apa benar? Makan tuan. Ya. Nah, apa kata mereka para ulama? Konsekuensi dari pendapatnya Jahm, semuanya mukmin. Iblis mukmin, Fir'aun mukmin, ya, Abu Jahal mukmin, Abu Lahab mukmin. Dia enggak sadar dia sendiri yang kafir. Kenapa? Karena Jahm mengingkari nama dan sifat. Ya. Jahmiyah kan dalam bab asma wa sifat mengingkari Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Berarti Allah itu tidak enggak ada. Iya, enggak ada eksistensinya. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Ya berarti apa? Enggak ada. Nah, berarti kamu adamul ma'rifah. Adamu tasdik. Iya. Nah, jadi yang lain mukmin, dia sendiri yang kafir. Nah, itu gobloknya pendapat tadi. Ya. Nah, bodohnya pendapat tersebut. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian kata beliau, enggak cukup dengan ma'rifah dan tasdik. Illa ayyakuna ma'ahu al-iman bil lisanin nutqan. Melainkan harus diiringi bersamanya ada iman dengan lisan dan diucapkan. Nah, ya. Jadi tidak cukup dengan pembenaran, pengetahuan dalam hati, tapi butuh diikrarkan. Nah, butuh untuk barakallahu fikum disampaikan kepada umat manusia. Itu merupakan konsekuensi dari iman. Ya, dia harus terang-terangan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadah. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada itu, enggak cukup semata-mata yakin dan benar barakallahu fikum mengetahui kalau Islam itu benar, Tuhan itu hanya Allah semata. Ya, nah, enggak cukup. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang terjadi pada Abu Abu Thalib. Nah, mungkin ma'rifah dan tasdiknya Abu Thalib melebihi kita yang ada di sini. Bagaimana keyakinan Abu Thalib? Bagaimana pengetahuan Abu Thalib akan Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa melebihi kita. Ya, saking ngerti dan pahamnya dia. Nah, hanya saja barakallahu fikum, tayyib. Ya, sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan barakallahu fikum. Tinggal selangkah saja Abu Thalib mengikrarkan apa yang ada di dalam hatinya barakallahu fikum, tapi dia enggan, fa'aba, dia menolak barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya dia termasuk min ahlin nar barakallahu fikum. Nah, tayyib, walaupun mendapatkan barakallahu fikum keringanan di dalam neraka, berada di permukaan neraka barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak cukup dengan membenarkan atau mengetahui saja, harus ada pengikraran barakallahu fikum. Nah, atau barakallahu fikum dengan pengamalan. Ya, nah, dia tahu kebenaran Islam, dia yakin kebenaran Islam, amalan-amalan Islam, rukun Islam dia laksanakan. Nah, orang sholat, dia ikut sholat. Ya, nah, orang puasa, dia ikut puasa. Orang zakat, dia ikut zakat. Barakallahu fikum. Nah, tapi giliran diminta untuk bersyahadah, nah, yang itu saya tidak bisa. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga status dia secara hukum tetap menjadi seorang Nasrani atau Katolik atau Buddha atau yang semisal dengannya. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak cukup. Harus adanya pengikraran barakallahu fikum secara lisan. Nah, tayyib. Wala tujzi'u ma'rifatun bil qalbi wa nutqun bil lisan, kata beliau. Tidak pula cukup memiliki pengetahuan di dalam hati dan pengucapan secara lisan. Hatta yakuna amila bil jawarihi, sampai dia mau mengamalkan syariat Islam. Nah, barakallahu fikum. Enggak cukup ma'rifah, enggak cukup pengikraran. Ya, na'am. Kalau tidak diiringi dengan amalan. Barakallahu fikum. Na'am. Fa idza kamulat fihi hadhil khisalu thalathu kana mu'minan, kata beliau. Apabila tiga perangai ini sempurna, lengkap, maka dia layak dikatakan sebagai mukmin. Wa dalla ala dzalika al-Qur'anu was-sunnatu wa qawlu ulama'il muslimina. Dan yang menunjukkan akan hal ini Al-Qur'an, sunnah dan pernyataan ulama-ulama kaum muslimin. Baik, setelah itu beliau akan menyebutkan argumen-argumen akan barakallahu fikum akidah yang tadi beliau sebutkan di awal. Ideologi, keyakinan orang Islam tentang apa itu iman. Fa amma ma lazimal qalb min fardil iman. Faqawlu atau faqawlillahi ta'ala fi suratil ma'idati. Adapun sesuatu yang mengharuskan hati dari kewajiban iman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Tepatnya ayat ke-41 Allah mengatakan, ya ayyuhar rasulu La yahzunkalladzina yusari'una fil kufri ila qawlihi ta'ala azabun azimun. Wahai Rasulku, janganlah engkau bersedih terhadap orang-orang yang bersegera dalam kekufuran. Sampai pada firman Allah, azabun azimun. Barakallahu fikum. Sisi istidlal, la yatimmu illa bizikri tamamil ayah. Sisi argumentasi itu tidak akan sempurna kecuali kita menyebutkan ayat ini secara komplit. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Jadi sisi argumen dari ayat ini baru akan nampak ketika kita menyempurnakan ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-41, Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Lanjutnya, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Nah, wahai rasulku, janganlah engkau bersedih atau jangan membuatmu sedih orang-orang yang begitu cepat dalam kekufurannya. Siapa mereka? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Dari kalangan orang-orang yang berkata dengan mulut-mulut mereka, kami beriman. Artinya di situ ada ikrar. Ya, pengikraran. Barakallahu fikum. Secara lisan, tapi hatinya tidak. Walam tu'min kulubuhum. Tapi hati mereka tidak beriman. Nah, qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi dalam tafsir beliau, wahum al-munafiquna. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Munafik i'tiqadi. Nah. Baik. Lam yutmiru fi kulubihim al-imana. Lam yutmiru menggunakan bot, ya, bomir. Lam yutmiru fi kulubihim al-imana. Kama natokat bihi al-sinatuhum. Nah. Mereka ini tidak menyimpan iman di dalam hati mereka. Ya, iman itu tidak merasuk ke dalam hati mereka. Sebagaimana mereka telah mengucapkan dengan lisan, iman itu ada pada mereka. Barakallahu fikum. Nah, taib. Nah, di sini ketika orang-orang munafik tadi tidak memiliki tasdik bil qalbi, Allah katakan minal ladzina kafaru. Ya, bukan minal mu'mini. Nah, karena mereka hanya mengucapkan secara lisan, tapi tidak secara hati. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sisi argumen dari ayat ini. Ya, ketika Allah mengatakan, alladzina yusari'una fil kufri. Allah sifati orang-orang munafik ini dengan kekufuran. Nah, yang hanya iman secara lisan tapi tidak iman secara hati. Barakallahu fikum. Dikatakan kufur. Nah, menunjukkan iman itu harus ada tasdiq bil qalbi. Tayyib. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi walahum azabun azimun. Nah, Allah mengatakan dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Al-Kalbi, qala Al-Kalbi, nazalat fi Abdillah ibni Ubay ibni Salul. Penggalan pertama ini turun untuk beberapa orang. Naam. Barakallahu fikum. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul wa Maqis ibni Dababah. Maqis mim qaf ya sin. Naam. Maqis atau Muqayyis bin Dababah. Dot, ba, alif, ba, tak marbuto. Nah, Maqis ibni Dababah, wa Abdullah ibnu Khatal, wa Abdullah ibnu Khatal, kha, ta, dan lam. Wa Qais ibni al-Walid ibni al-Mughirah, wa Qais ibni al-Walid ibni al-Mughirah. Kafaru ba'da imanihim. Mereka ini telah kafir setelah sebelumnya mereka beriman. Nah, ini adalah nama-nama orang-orang yang murtad di zaman Nabi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, Maqis bin Dababah, Abdullah bin Khatal, kemudian Qais ibnu Walid ibn al-Mughirah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun. Kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hati mereka tenang dalam keimanan. Dipaksa untuk melakukan kekufuran. Tapi hati mereka tetap mengimani. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Ibnu Abbas, akhazuhu, ay Ammar Ibnu Yasir, akhazuhu, akhazahu, ay Ammar bin Yasir, al-mushrikuna, akhazahu, ay Ammar bin Yasir, al-mushrikuna, wa akhadhu abahu, wa akhadhu abahu, wa ummahu Sumayyah, wa Suhaiban, menggunakan hak besar, wa Suhaiban, wa Bilalan, wa Khababan, wa Saliman, fa'azzabuhum, fa'azzabuhum. Nah, barakallahu fikum. Mereka-mereka adalah, barakallahu fikum, seperti sahabat Ammar bin Yasir, disiksa oleh kaum musyrikin. Sebagaimana kaum musyrikin juga menangkap, menyiksa ayahnya Amr, yaitu Yasir. Dan ibunya Amr, yaitu Sumayyah. Kemudian juga beberapa sahabat-sahabat dalam golongan du'afa. Enggak punya dekeng. Ya, enggak punya barakallahu fikum pelindung. Nah, kalau Rasul ada Abu Thalib, pamannya. Abu Bakar ada kaumnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Orang-orang yang barakallahu fikum punya kekuatan, ya, keluarga dan sanak familinya. Tapi untuk mereka-mereka yang du'afa, ya, mereka yang akan dijadikan target pelampiasan kebencian orang-orang musyrikin tadi, barakallahu fikum. Nah, di antaranya nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Ya, nah, Amr bin Yasir, ayahnya, ibunya, kemudian sahabat Suhaib, kemudian sahabat Bilal, kemudian Khabbab Ibnu Arad, kemudian Salim, mereka semua diazab, barakallahu fikum. Dan dipaksa untuk melakukan barakallahu fikum kekufuran, di antaranya kata-kata yang mencela dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayyib. Yasir gugur, ya. Sumayyah juga gugur, bahkan dikatakan Sumayyah sebagai awwalu syahidah fil Islam. Wanita yang mati syahid pertama kali di dalam Islam ini. Ibunya Amr bin Yasir. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Adapun Amr bin Yasir, barakallahu fikum, di situ dia tayyib terpaksa akhirnya mengucapkan kata-kata kufur, ya, yang mencela atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau cemas dan khawatir melaporkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya, "Bagaimana dengan hatimu ketika mengucapkan tadi?" "Naam. Hatiku tetap dalam keimanan. Aku mengingkari ucapan tadi." Nah, maka turunlah ayat ini untuk menerangkan status mereka. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Akan tetapi kata Allah, barang siapa yang ya, dadanya itu lapang dengan kekufuran, maka wajib atas mereka menerima kemurkaan dari Allah dan mendapatkan azab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Syahidnya barakallahu fikum dari sisi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, bahwa iman itu harus ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Nah, seandainya kalau tidak ada iman itu di dalam hati, makanya dikatakan sebagai kufur, ya. Nah, tidak sah imannya, walakin man syaraha bil kufri sadran. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, masih dalil yang menunjukkan iman itu mengandung unsur tasdiqul qalb wa ma'rifah. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat, surat ya, Al-Hujurat ayat ke-14. Barakallahu fikum. Tayyib. Orang-orang Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Maka Allah mengatakan, "Katakan wahai nabiku, kalian belum beriman, tapi cukup katakan kami telah berislam. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian." Nah, dari sisi Allah menafikan iman dari A'rab ketika iman itu belum ada di dalam hati. Nah, barakallahu fikum. Seandainya iman itu sudah merasuk ke dalam hati mereka, baru pantas mereka mengatakan kami telah beriman. Fahadha mimma yadulluka ala anna alal qalbi iman. Ini adalah sebagian dalil-dalil yang menunjukkan kepada Anda bahwa ya atas hati harus mengandung iman. Wa huwa tasdiq wal ma'rifatu, yaitu pembenaran dan pengetahuan. Wa la yanfa'ul qaul idza lam yakunil qalbu musaddiqan bima yantiqu bihil lisanu ma'al amal. Fa'malu dzalika atau fa'lamu dzalika. Sehingga tidaklah bermanfaat ucapan apabila hati tidak membenarkan dengan apa yang diucapkan oleh lisan disertai dengan amalan. Maka hendaknya kalian mengetahui dan mengerti perkara ini. Wa amma fardul iman bil lisan. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya ya iman secara lisan, wa qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Terdapat pada firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 136 sampai 137. Allah mengatakan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin. Nah, syahidnya mana? Qulu. Ya kan? Perintah. Qulu, katakanlah. Nah, ya al asal bil amri tufidu al wujub. Barakallahu fikum. Nah, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dari kitab suci, juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, kemudian juga Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, ada yang namanya pengikraran. Allah mengatakan, Qulu, katakan, ikrarkan dengan lisan. Nah, dalil yang lain. Wa qala ta'ala min surati Ali Imran. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima. Ali Imran ayat 84. Ya, syahidnya mana? Qul, katakan, ikrarkan. Barakallahu fikum. Adapun dari hadis, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, Nabi mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengikrarkan, mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Paham ya? Nah, menunjukkan harus ada yang namanya pengikraran. Wa ammal iman bima bima furida alal jawarih tasdiqan bima amanna bihil qalbu wa nataqa bihil lisanu faqauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa iman yang diwajibkan itu juga harus dalam bentuk amalan perbuatan anggota badan untuk membenarkan apa yang telah diyakini oleh hati dan diikrarkan oleh lisan. Apa dalilnya kalau amal bagian dari iman? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa qauluhu taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Ya, di awal Allah memanggil nama orang-orang beriman. Hei orang-orang yang beriman, buktikan keimanan kalian dengan apa? Irka'u wasjudu, ruko dan sujudlah kalian. Buktikan iman kalian dengan sholat-sholat kalian. Nah, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khairat, kerjakanlah kebajikan-kebajikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Paham ya? Nah, jadi ketika Allah memanggil nama mukmin tadi, Allah meminta mereka untuk membuktikan keimanan tadi dengan amalan. Barakallahu fikum. Surat Al-Hadid ayat ke-77. Wa qala ta'ala, dalil yang lain. Wa aqimus salata wa atuz zakata fi ghairi maudi'in minal Qur'an wa mithlihi tayyib fardhus siyam ala jami'il badan wa mithlihi fardhul jihad bil badan wa bi jami'il jawarih. Nah, juga dalam ayat yang lafadznya adalah tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, ini terdapat pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Dan yang semisalnya juga perintah akan berpuasa untuk semua anggota badan kita, juga perintah kewajiban berjihad, berperang juga barakallahu fikum dengan badan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, menunjukkan iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amalan. Fal a'mal rahimakumullah bil jawarih. Sehingga amalan itu semoga Allah merahmati kalian dengan anggota tubuh kalian. Tasdiqun lil iman bil qalbi wal lisan. Itu semua sebagai pembuktian. Ya. Nah, apa yang ada di dalam hati dan lisan itu amal. Barakallahu fikum. Naam. Faman lam yusaddiqil imana bi amalihi bi jawarihi mithl tahara was shalah waz zakah was shiyam wal hajj wal jihad wa ashbahi li hadhihi tayyib wa radiya min nafsihi bil ma'rifati wal qaul lam yakun mu'minan, kata beliau. Maka barang siapa yang tidak membenarkan keimanan tadi dengan amalan anggota badan, seperti dia bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, atau yang semisal dengan ini semua, dia hanya ridha pada dirinya cuman ma'rifah dan qaul. Ya. Nah, dia hanya mencukupkan itu saja. Yang penting saya ngerti Islam, tahu Allah Subhanahu wa taala, saya sudah melakukan pengikraran. Nah, wis sudah cukup. Ya. Nah, masalah sholat, puasa, zakat enggak penting. Kalau ada orang yang punya pemahaman seperti ini, barakallahu fikum, lam yakun mu'minan. Dalam pandangan syariat, dia tidak layak dikatakan sebagai orang beriman. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya? Ini untuk membantah, barakallahu fikum, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, barakallahu fikum. Nah, seperti apa? Seperti Nah, iling ya. Yang penting itu ingat, yang penting itu hati. Nah, jadi orang-orang seperti ini dia tidak mengerjakan sholat, orang puasa yang enggak puasa, barakallahu fikum na'am. Ya, apalagi zakat, haji. Taib. Yang penting akhlakul karimah. Ya, taib. Enggak penting sholatmu apa enggak sholat, apa sholat, enggak urusan. Yang penting akhlakmu apik. Nah, baru mukmin yang nomor satu. Itu al-jahl. Ya. Nah, sebuah kebodohan dan kedunguan. Mukmin itu ya semuanya. Ya. Hati, lisan dan amalan. Harus komplit. Itu yang namanya udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, totalitas. Ya, nah. Jangan ngambil akhlaknya saja. Amalan yang lain tidak diambil, barakallahu fikum. Nah, itu kalau dalam standar ahli sunnah wal jamaah, bukan mukmin itu. Paham ya? Nah, dan pemahaman seperti ini sudah mulai disebarkan, ya, sudah mulai ditanamkan kepada kaum muslimin. Nah, nggak penting sholat seperti apa, mau puasamu seperti apa, ya, yang penting akhlakmu. Ya, nah, barakallahu fikum. Taib. Yang penting hatimu. Itu batil, tidak benar. Nah, mukmin itu harus semuanya. Lisannya, hatinya, amalannya baru mukmin. Nah, kalau dua saja tidak, barakallahu fikum. Nah. Walam tanfa'hu al-ma'rifatu wal qaul, kata beliau. Tidak akan bermanfaat bagi dia pengetahuan dan ucapan saja. Ya. Nah, jadi yang ngomong Imam Al-Ajuri bukan saya. Paham ikhwan ya? Nah. Kalau protes ya protes lah sama beliau. Barakallahu fikum. Nah. Gak cukup hati, gak cukup lisan. Harus dibuktikan dengan amalan. Mukmin ya harus sholat. Mukmin ya harus puasa. Mukmin ya harus zakat, mukmin ya harus haji bila mampu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Adapun meremehkan itu semua, meninggalkan itu semua, barakallahu fikum, hanya mencukupkan lisan dan hati, maka barakallahu fikum tidak memenuhi persyaratan. Wa kana tarkuhu lil amal takdziban lil iman, kata Imam Al-Ajurri. Dan perbuatan dia yang meninggalkan amalan justru mendustakan keimanannya. Dusta, bohong. Ya, nah, itu nifak yang sesungguhnya. Mengatakan ana mukmin tapi enggak sholat. Mengatakan ana mukmin tapi enggak puasa. Ya, nah, yang penting hati. Bohong, Mas. Jenengan bohong. Ya, nah. Sampean bohong. Kamu sembarang biasa bohong. Iya. Bacaan kitabnya ini, Al-Ajuri ini, syariah. Ya. Takziban. Kamu mendustakan pengakuanmu sendiri. Nah, kalau memang beriman, buktikan dengan amalan. Wa kanal amalu bima zakarnahu tasdiqan minhu li'imanihi. Wa billahi taufiq, kata beliau. Maka, amalan yang dia lakukan dengan apa yang telah kami sebutkan, itu sebagai wujud pembenaran iman yang ada di dalam hati dan ikrarnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Dan dengan pertolongan dan bantuan Allah lah, taufik itu bisa diperoleh. Artinya semoga orang-orang yang salah paham dalam masalah ini diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah paham dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahamannya. Allahumma amin. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Apa hukum menikah dengan sepupu anaknya paman? Boleh-boleh saja, bukan mahram ya. Nah, sepupu itu bukan mahram. Apa hukum bagi orang yang belum bayar hutang ketika di akhirat nanti? Kalau yang menghutangi menghalalkan, ya sudah, bebas berarti. Tapi kalau yang menghutangi tidak menghalalkan, ya, nah, dia tetap menagih hutangnya, ya bayarannya bukan lagi uang kalau di akhirat, tapi amalan kita. Ya, nah, diambillah amalan kita. Makanya dikatakan oleh Nabi, orang yang muflis itu adalah orang-orang yang zalim. Terlalu banyak kezaliman yang dia lakukan kepada umat manusia. Nah, bawa kabur barangnya teman, ada yang nyolong, ada yang maling, barakallahu fikum ya. Nah, hutang gak dibayar. Atau barakallahu fikum memukul teman, barakallahu fikum. Kibah, ya macam-macam lah. Nah, tindakan kezaliman kita kepada orang lain, itu kalau tidak adanya istihlal, ya dihalalkan oleh orang yang mazlum, nah, ya sudah. Siap-siap jadi orang yang muflis. Nah, diambil amalannya, diberikan kepada orang yang dizalimi, terus, sampai habis, dosanya orang yang dizalimi ditransfer ke dia. Nah, benar-benar merugi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga lebih baik keluar uang di dunia daripada keluar amalan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak main-main dengan perkara yang namanya hutang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apakah Nabi Ibrahim bapak Nabi Lut? Bukan. Paman. Ya. Nah, Lut itu ibnu ukhti Ibrahim. Putra dari saudarinya Nabi Ibrahim. Ini lihat dalam Qasasul Anbiya, barakallahu fikum Ibnu Katsir, juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga ada disebutkan di situ. Apa hukum memakai gelang, kalung, bagi laki-laki dengan keyakinan benda tersebut bisa menyembuhkan penyakit, atau dengan nama lain gelang atau kalung kesehatan? Nah, barakallahu fikum. Kalau itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, secara medis, memang ada barakallahu fikum fungsi, tayyib, ya, kaitannya dengan kesehatan, barakallahu fikum, tayyib. Maka labas. Tidak ada bedanya dengan kita, barakallahu fikum, mengkonsumsi obat-obatan, barakallahu fikum, atau hal-hal medis yang lainnya. Nah, tayyib. Tapi kalau tidak ada bukti, ya, secara ilmiah, yuridis ataupun empiris, barakallahu fikum, nah, tayyib, ya, maka itu bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melihat rajulun tayyib fiyadihi sufrun, di bagian lengannya itu ada sejenis gelang, ya, barakallahu fikum. Nah, bagian lengan atas dari tembaga atau kuningan. Maka Rasul bertanya, mahadihi, ini apa ini? Maksudnya apa nih, untuk apa gelang kayak gini nih? Nah, laki-laki itu mengatakan, minal wahinah, ini untuk menangkal penyakit wahinah Rasul. Wahinah itu adalah penyakit yang biasa menyerang urat saraf, ya. Jadi orang yang terkena penyakit wahinah itu bisa lumpuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau Rasul mengatakan, inziha, copot gelangmu itu. Nah, Tayyib. Wa in mutta wa hiya alaika. Kalau kamu mati dalam keadaan masih pakai gelang tersebut dan punya keyakinan seperti itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, sehingga dilihat ya kondisi gelang tersebut, barakallahu fikum, apakah terbukti secara ilmiah dan diakui oleh barakallahu fikum na'am medis atau yang semisal dengannya. Baik. Ini ada yang mengkoreksi tadi saya pas baca ayat surat Al-Had ayat 77 membaca Al-Khair menjadi Al-Khairat. Padahal ayat tadi di bagian Al-Khair tidak ada taknya. Ya, gitu ya tadi ya. Saya tadi ada baca Al-Khairat. Waf'alul khair. Iya, bukan khairat ya. Nah, labas. Ya, kalau salah tinggal dikoreksi. Jazakallah khairan. Nah. Apa hukum menggunakan minyak wangi beralkohol dalam sholat? Nah, al-aula tarku, lebih baik ditinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Sebenarnya ada rincian dari mereka para ulama. Nah, tergantung dengan kadar alkoholnya. Barakallahu fikum, tayyib, seberapa besar untuk menyatakan boleh dan tidaknya. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Tapi untuk selamatnya, barakallahu fikum, dan lebih bagus, lebih baik, ya. Nah, minyak wangi tanpa alkohol itu lebih awet, ya. Nah, aromanya lebih awet, lebih tahan lama, barakallahu fikum, dan lebih aman. Nah. Tayyib. Alkohol itu kan paling fungsinya untuk membuat minyak wangi itu lebih menyebar kemana-mana, ya kan? Nah, alkohol kan kalau kena udara dia langsung menguap, menyebar, orang mencium kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sudah qadrun zaid, ya. Nah, yang kita butuhkan adalah cukup barakallahu fikum wanginya itu membuat kita merasa wangi. Tayyib, nyaman, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nggak usah sampai wanginya itu 5 meter, 10 meter, 20 kilometer masih kecium, ya. Nah, terlalu berlebihan. Ikhwan ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, karena minyak wangi juga macam-macam, barakallahu fikum. Berkelas-kelas. Ya, nah, ada yang memang sampai seperti itu. Jadi orangnya itu sudah lewat 15 menit, wanginya masih ketinggalan di situ. Ada yang seperti begini. Maka minyak wangi itu segini saja harganya sampai 2 juta, 5 juta. Ya. Nah, semakin berkeringat semakin wangi. Ada yang kayak gitu karakternya minyak wangi. Nah, maka tanyakan tukang minyak wangi ya, barakallahu fikum. Nah, yang kita beli itu yang standar saja yang Rehab gitu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau mau tahu di atasnya itu ada yang lebih hebat lagi. Mari ya, seperti yang saya bilang tadi. Orangnya udah 15 menit berlalu, wanginya masih ketinggalan di situ. Ya, nah, orangnya semakin berkeringat, semakin wangi. Harum semerbak. Nah, tapi harganya tadi mahal. Barakallahu fikum. Tidak perlu sampai barakallahu fikum ya, seperti itu. Cukup memberikan aroma harum buat kita, orang area dan sekitar kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Itu aja yang bisa kita jawab. Naktahibil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.